بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. فصل. والطلاق ضربان صريح وكناية. الطلاق في اللغة هو حل القيد والإطلاق، ولهذا يقال ناقة طارق، ناقة طارق أي مرسلة ترعى حيث شاءت. وهو في الشرع اسم لحل قيد النكاح، وهو لفظ جاهلي، ورد الشرع بتكريره، ويقال طلقت المرأة بفتح اللام على الأفصح، ويجوز ضمها. والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع أهل الملل، أهل الملل مع أهل السنة والسنة، وسنريد ذلك في محله. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual. Program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bab talak. Jadi sisi bab talak setelah bab khulu di bab nikah ini. Tidak biasa bagi kebanyakan kitab fikih, karena biasanya kitab talak didahulukan, karena khulu bagian daripada talak, gitu. Salah satu jenis talak. Gitu. Kita baca teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin rabbal alamin. Faslun fi ahkamit talak. Fasal ini membahas tentang hukum-hukum yang terkait dalam masalah talak. وَالطَّلَاقُ ضَرْبَانِ dan talak itu ضَرْبَانِ ada dua jenisnya. صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ ada talak yang sarih, ada talak yang kinayah. Sarih itu artinya jelas dan tegas. Kinayah itu artinya kiasan. Jadi maksud yang dimaksud kinayah dengan sarih ini adalah bentuk redaksi ucapan talak. Jadi talak itu ada dua jenisnya. Ada dua jenis ucapan yang keluar dari suami kepada istri untuk menunjukkan talak. Ada yang ucapannya bentuknya sharih, jelas dan tegas, tidak lagi punya makna selain makna talak. Ada kalimat yang dilontarkan kepada istri dari suami bentuknya kinayah. Kinayah itu kiasan. Kiasan itu kalimat yang diucapkan tidak punya makna yang tegas, tapi punya makna yang tersirat. Nah, gitu. Jadi kalau sorih itu tersurat, benar-benar dimaksud, benar-benar diucap apa yang dia maksud, talak ya talak. Tapi kalau kinayah itu makna talaknya tersirat. Jadi ucapannya itu ya udahlah, kembali aja ke rumah orang tuamu lah gitu. Jadi kalimatnya kiasan, punya makna, salah satu makna yang terkandung adalah talak. Tapi kalimat yang diucapkan tidak tegas, itu namanya kinayah. Wattalaqu darbani, talak itu ada dua jenisnya, as-sarihun wa kinayatun, kalimat yang sarih, tegas, wa kinayah, dan juga kalimat kinayah. Kata Imam Taqiyuddin al-Alisni rahimahullahu ta'ala, al-talaqu fil lughati, talak secara bahasa, wa halul qaidi, artinya melepaskan, mengurai, al qaidi ikatan. Halu itu mengurai. Ini kan juga nama kitabnya Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar, kan begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suri Arafah, ahlan. Wa huwa huwa halul qaidi wal itlaqi. Halu itu mengurai, al qaidi ikatan, wal itlaq dan juga kemutlakan. Jadi kemutlakannya diurai, jadi tidak lagi mutlak. Itu namanya al talaq. Wa halul qaidi wal itlaq. Bukan. Al-itlaqu bukan al-itlaqi ya. Wa halul qaidi secara bahasa yang namanya talak itu artinya halul qaidi melepaskan ikatan, halul qaidi mengurai ikatan, wal itlaqu dan juga maknanya secara bahasa itlaq, maknanya itlaq itu ya mutlak, terbebas dari segala ikatan, itu namanya mutlak. Jadi itlaqnya itlaqu. Itlaqu itu jadi apa namanya, jadi na'at, jadi mausuf, bukan jadi mudhaf ilaih. Wa li hadza yuqal, dan karena semakna bahasa seperti ini, yuqalu dikatakan secara bahasa, naqatun taliqun, untanya itu taliq, terbebas dari ikatan. Untanya tidak terikat, ontaknya terlepas, ontaknya dibebaskan. Naqah taliq. Ay mursalatun, tegasnya itu taliqun. Mursalatun artinya ontak tersebut mursalah, dilepaskan. Tur'a di apa, tur'a itu digembala, haitsu sya'at, kemana si ontaknya suka. Jadi bukan kemana si tuannya suka, tapi si ontaknya yang suka kemana, di situ si pengembala menggembalanya. Itu namanya taliq. Naqatun taliqun. Jadi naqahnya adalah talak. Wa huwa fi syara', dan talak maknanya secara istilah, secara ilmu syara', ismun li halli qaidin nikah. Talak itu adalah nama, istilah, li halli qaidin nikahi, untuk mengurai atau juga memutuskan qaidin nikah, ikatan pernikahan. Artinya talak itu secara umum perpisahan. Makanya mestinya kan pembagiannya, apa namanya, urutannya talak dulu dibahas, baru khulu, kan begitu. Dan itu di kitab-kitab fikih umum begitu. Jadi bahas talak dulu, lalu di dalam talak kemudian ada bahas selasas jenis-jenis perpisahan. Ada yang dengan khulu, ada yang dengan li'an, ada yang dengan aib, fasah, dan sebagainya. Jadi yang namanya talak itu secara istilah ismun, dia adalah ism, nama, ibarat, istilah, lihalli qaidin nikah, untuk memutuskan, yang punya makna pemutusan, pelepasan qaidin nikah, ikatan pernikahan. Wa huwa lafdhun jahiri, dan talak ini sebenarnya adalah lafaz jahili, maksudnya lafaz yang dipakai sejak zaman dulu. Orang-orang jahiliyah pun pakai kalimat talak untuk menunjukkan perpisahan daripada ikatan pernikahan yang sudah ada. Jadi sebenarnya ini qadimun arabiyun, lafzun qadimun arabi. Jadi lafaz yang sudah lampau yang dipakai oleh orang-orang Arab gitu. Ya enggak apa-apa sih menyebut jahili juga, benar juga dari sisi apa namanya bahasa, enggak ada yang salah gitu. Tapi dari sisi adab, penyebutan jahil itu kurang elok kalau disandingkan dengan istilah-istilah syariat gitu. Ya emang, tapi emang benar lafaz jahili. Jadi emang dari dulu. Jadi yang enak tuh wa huwa lafzun qadimun arabiyyun gitu. Dia ada lafaz zaman dulu, muncullah dari orang Arab, tapi orang Arab zaman dulu. Warada syar'u bi taqririh. Ini lafadznya lafadz jahili, tapi warada syar'u, asyar'u, syariat ini warada bi taqririhi, mengeluarkan apa namanya teks untuk mengikrarkan, menetapkan kalimat tersebut menjadi kalimat yang dipakai dalam syariat. Awalnya jahili, kemudian warada bi taqrir, sebagaimana salat secara bahasa maknanya doa. Tapi kalau secara syariat, solat itu punya makna wad'inya. Aqwalun mu'af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslim. Ma'aniyah maksusah kan begitu. Jadi aslinya nikah itu, talak itu lafaz jahiri kemudian diikrarkan. Diberikan putusan bahwa ini adalah lafaz yang dipakai oleh syariat untuk menunjukkan perpisahan atau terputusnya hubungan nikah. Wa yuqalu talaqatil mar'atu wa yuqal dan dikatakan talaqatil mar'atu bi fathil lami 'ala al-afsah. Jadi sebenarnya kalimat talak itu untuk maknanya ya begitu, talaqatil mar'atu terpisahnya si istri bi fathil lami dengan difatahkan lamnya 'ala al-afsah menurut bahasa yang paling fasih. Wa yajuzu dhammuha tapi juga boleh didhammahkan. Talaqat kalau didhammahkan jadi majhul. Artinya talaqat ya benar, talaqat juga sama benarnya. Wal aslu fihi, al-aslu fihi dalil daripada ai masyru'iyah. Pensyariatan adanya syariat talak dalam ikatan nikah di dalam Islam, al-kitab wa sunnah. Masyru'iyahnya Alkitab ada Al-Quran. Wasunnah-sunnah Nabi juga banyak menunjukkan tentang hal itu. Wa ijma'u ahlil milali ma'a ahli sunnah. Dan ijma' kesepakatan ahlul milal seluruh umat al-milal. Al-milal itu ya seluruh milah. Milah ini kan artinya diidentikan dengan agama. Artinya seluruh agama, seluruh umat bahkan orang yang bukan daripada Islam mengakomodasi adanya lembaga yang namanya talak dalam pernikahan. Jadi kalau kita Al-Qur'annya ada, sunnah nabinya ada, bahkan al-ijma' dari kalangan umat begitu, ma'a ahli sunnah termasuk juga ahli sunnah mengakomodasi adanya lembaga yang namanya talak di dalam pernikahan. Wasanuridu dzalika fi mahallih, wasanuridu dan kami akan sampaikan. Nuridu itu bahasa enaknya apa ya? Nurid, kami akan keluarkan. Aurada yuridu, kita akan sampaikan, keluarkan dzalika, dalil-dalil yang tadi Al-Qur'an, sunnah dan ijma' fi mahallihi, di tempatnya nanti. Tsumma litalaqi, kemudian yang namanya talak itu arkan, yang namanya talak punya rukun. Jadi talak sebagaimana nikah, nikah punya rukun, talak juga punya rukun. Yang kalau rukunnya tidak terpenuhi, talaknya tidak terjadi. Litalaqi arkanu arkanun, untuk yang namanya talak arkan, dia punya rukun. Minha di antara rukun-rukun talak al-lafzu, adanya ucapan. Adanya teks omongan yang keluar dari si mulut suami. Artinya kalau suami cuma dalam hati ingin melakukan talak, itu semua dilakukan oleh setiap suami. Ini dalam hati doang ngomong yang gak berani. Berarti tidak ada talak. Jadi talak itu rukunnya al-lafzu minna min arkanil talaki. Al-lafzu daripada rukun talak diantaranya ada lafaz. Fala yaqa'ut talaqu, maka tidak itu terjadi yang namanya talak bi mujarradi niyah, hanya dengan adanya niat. Bi mujarrad, mujarrad itu khali anil kuyun, cuma niat doang begitu, cuma hanya niat saja, cuma niat saja. Bi mujarradi niyah itu tidak terjadi talak. Walau harraka lisanahu, kalau dia menggerakkan lidahnya, ya gitu, menggerakkan lidahnya, bi kalimati talaki, menggerakkan lidahnya dengan kalimat talak, walam yurfa sautuhu, ay walam yurfa sautahu, dan dia tidak mengangkat suaranya, qadran yasma'u nafsahu, ay qadran yusmi'u nafsahu, seangkatan, artinya gimana sih? Qadran, pengangkatan suaranya seukuran, yusmi'u nafsah. Dia bisa mendengarkan kepada dirinya sendiri. Jadi dia mengucapkan kalimat saja, menggerakkan lisannya dengan kalimat talak, tapi suaranya tidak diangkat sampai kupingnya kagak dengar, enggak diangkat. Naqala al-muzani. Jadi kalau dia cuma ngucapin doang begitu, nam nam nam nam. Walam yarfa, yang ngucapin, gerakin tapi suaranya enggak diangkat sehingga kupingnya sendiri kagak dengar. Naqal al-Muzani fihi qawlaini. Imam al-Muzani menukil dalam hal ini ada dua qawlnya Imam Syafi'i. Ahaduhuma, pendapat qawlnya yang pertama, yutalik, artinya si suami yutalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun hanya menggerakkan dan ada niat tentu di dalamnya, harraka lisanahu, dia menggerakkan lisannya, walaupun suaranya tidak diangkat sampai si kupingnya dengar sendiri, dia tetap mentalak. Li'annahu aqwa minal katbi ma'aniyah, karena yang namanya gerakan mulut, lisan itu lebih kuat. Aqwa minal katbi ma'aniyah, jadi maksudnya talak dengan tulisan itu terjadi. Talak nih, pakai nulis. Jadi kalau kita pakai WhatsApp, pakai email, pakai pokoknya ditulis, kemudian ada niat di dalam menulisnya, jadi talak. Dan itu nggak ada ucapan yang keluar. Kalau nulis dengan adanya niat bisa terjadi talak, maka gerakan lisan lebih utama daripada tulisan. Karena gerakan lisan, dia menggunakan alat utama untuk berbicara, dan berbicara itu bagian, bukan bagian, itu rukun daripada talak. Kalau tulisan saja yang dipakai adalah anggota bukan mulut, tapi sah itu talak, maka ini gerakan lisan ini lebih utama untuk dikatakan sah talaknya. Di annahu aula ay aqwa, lebih kuat minal katbi wal ma'aniyah, daripada tulisan disertai dengan niatnya. Wasani, dan qaulnya Imam Asy-Syafi'i yang kedua, la, tidak terjadi talaknya. Li'annahu, karena yang namanya talak, la'il yang namanya, karena yang namanya tahrikul lisan, menggerakkan lisan, laisa bikaramin, bukanlah sebuah ucapan. Jadi untuk dikatakan ucapan, ada suara yang terangkat sehingga setidaknya kupingnya sendiri dengar. Dia sendiri enggak dengar begitu. La'li'annahu laisa bikaram. Walihaza. Dan karena sebab adanya perbedaan ini, ushtirito. Walihaza, dan karena sebab ini, definisi bahwa kalam itu harus ada suara. Ini qaul yang kedua ya. Walihaza, dan karena sebab yang namanya tahrikul lisan, menggerakkan lisan, bukanlah ucapan. Karena ucapan itu harus ada suara yang terdengar. Ushtirito fisihat fisaratihi, disyaratkan dalam sholatnya, ayyusmi'a nafsahu, dia memperdengarkan dirinya sendiri. Jadi kalau bacaan-bacaan yang dililihkan dalam sholat, alhamdulillah, setidaknya dia sendiri dengar suaranya. Begitu. Qala an-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, al-Azhar, pendapat yang kuat dari dua qaulnya Imam Asy-Syafi'i, al-Azhar. Jadi nyebutnya kalimat Al-Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Inggris, Bapak Amar Abdullah dari Pare. Pare, jauh banget. Al-Azhar, pendapat qaulnya Imam Asy-Syafi'i yang kuat, ay aqrabu ila ad-dalili ats-tsani. Jadi kalau dulu ngaji, Al-Azharu, pendapat Imam Asy-Syafi'i, qaul Imam Asy-Syafi'i yang kuat menurut dalil-dalil agama, begitu nyebutnya, itu bagus. Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu adalah istilah dari ulama Asy-Syafi'i untuk memberikan julukan terhadap qaulnya Imam Asy-Syafi'i yang lebih kuat daripada qaul yang lain dalam satu masalah. Jadi nyebutnya tidak Al-Asah. Karena kalau nyebutnya Al-Asah berarti As-Sahih begitu, atau Al-Asah, maka qaul muqabilnya berarti salah. Gitu. Qaul muqabilnya berarti salah. Dan kita bukanlah siapa-siapa untuk mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i salah. Gitu. Makanya untuk menghindari penyalahan terhadap Imam Asy-Syafi'i, qaulnya disebut qaul Al-Azhar. Jadi qaul adhar itu yang lebih kuat. Sedangkan qaul yang muqabil, lawan daripada qaul ini berarti qaulnya zahir atau khilafuz zahir. Berarti masih kuat, masih ada dalil agamanya, cuman ini lebih kuat, begitu aja. Jadi untuk menghindari kalimat al-asah atau juga sahih. Al-Azhar qaulnya Imam Asy-Syafi'i yang kuat sesuai dengan dalil-dalil agama. Al-Tsani yaitu yang kedua, bahwasanya talak tidak terjadi. Li'annahu laisa bikalam, karena tahrikul lisan, menggerakkan lisan, bukanlah ucapan. Li'annahu fi hukmin niyatil mujarradi, karena menggerakkan lisan yang suaranya tidak terangkat, itu hukumnya sama seperti niat saja. Dan niat tidak membuat talak itu terjadi. Karena kalau cuma niat, hampir semua suami punya niat. Gitu. Punya niat kayak begitu. Li'annahu fi hukmin niyatil mujarradati bi khilafil katbi, berbeda dengan tulisan. Nah, tadi kan dikatakan tulisan itu enggak ada ucapannya, enggak ada gerakan lisan, tapi sah. Ini berbeda dengan tulisan. Fa inna fi wuqu'i talaqi, karena dalam masalah terjadinya talak bihi dengan tulisan, husulul ifham. Ah, itu bedanya tuh. Husulul ifham, adanya pemahaman. Walam yahsul huna, dan dalam hal tahrikul lisan tidak ada pemahaman yang terjadi. Jadi kenapa tulisan bisa terjadi? Karena tulisan memberikan kefahaman bahwa si penulis ingin mentalak. Dan itu terjadi. Gitu. Sedangkan dalam tahrikul lisan, tidak ada pemahaman yang diberikan oleh si muharrik lisanahu kepada orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang yang menggerakkan lisan tidak memberikan pemahaman apa-apa. Sedangkan orang yang nulis itu memberikan pemahaman. Gitu. Orang nongkrong di depan. Orang lagi ngumpul, dia nongkrong. Ngobrol, cuman ngobrolnya. Gitu. Orang kan gagap paham. Karena orang tidak paham, orang tidak menyebut dia sedang berbicara. Orang nyebutnya dia sedang menggerakkan lisannya. Niatnya kita gak tahu kan. Gitu. Tapi gak ada orangnya. Orangnya gak ada, nyampe ke kita bukunya. Kan gitu. Ah, bukunya tuh tulisannya tuh memberikan kefahaman gitu. Jadi kalau cuman orang menggerakkan lisan tanpa ada suara, tanpa ada suaranya, berarti tidak dikatakan sebagai kalam. Wallahu alam. Tsumma lafdhu, kemudian yang namanya lafadz talak tadi. Jadi rukun talak itu ngomong, ada ucapannya. Lalu dalam masalah ucapan tadi, omongan tadi, imma sharihun, entah itu sifatnya sharih, tegas dan jelas, wa imma kinayatun, atau bisa jadi kiasan. Kalimatnya punya makna tersirat. Tidak tersurat tapi tersirat. Fasharihu, maka yang dikatakan sebagai kalimat lafadz talak-talak yang sharih. Sharih artinya jelas dan juga tegas. Ma la yutawakofu wuku'ul talaki bihi ala niyatin. Ma la yutawakofu wuku'ul talak. Yatawakofu. Yatawakofu, bukan yutawakof. Ma la yatawakofu wuku'ul talaki bihi ala niyatin. Ma sesuatu la yang tidak yatawakofu, bergantung apa itu wuku'ul talaki bihi, dengan sesuatu itu, ala niyatin, kepada niat. Jadi maksudnya kalimat sari itu adalah kalimat yang terjadinya talak itu tidak perlu bergantung kepada niat. Kenapa tidak perlu bergantung kepada niat? Karena kalimatnya udah jelas. Kalimatnya udah sangat jelas dan tegas. Dia bilang cerai. Nah, dia bilang talak begitu. Kalimatnya udah jelas. Karena kalimatnya sudah jelas, maka wuku'ut talak la yatawakofu ala niyah. Terjadinya talak la yatawakuf, tidak bergantung ada niat, kepada niat. Kenapa enggak bergantung kepada niat? Karena ucapannya udah jelas. Karena ucapannya udah jelas, maka enggak usah ditanya lagi. Emang dia begitu ngomong? Gitu. Ngomongnya begitu. ngomongnya ya talak, maka la yat la yatawaqqafu uku'u talaqi bihi ala niyatin. Li'annahu, karena yang namanya sharih, ay kalimat yang sharih, lafaz yang sharih, kadzalika wudhi'a. Kadzalika, begitulah kalimat talak itu wudhi'a, dimaknai. Jadi memang kalimat itu ya, itu makna secara bahasa ya, memang itu maknanya. Memang kalimat talak dibentuk seperti itu, memang begitu maksudnya itu untuk menunjukkan perpisahan. Karena kalimatnya sudah jelas, bahasanya sudah jelas, omongannya sudah tegas, maka gak perlu niat, gak perlu nanya niat lagi. Kalimatnya memang begitu. Kalimat itu memang diucapkan. Wudhi'ah itu kan, apa sih wudhi'ah itu kalau bahasa Indonesia-nya? Memang kalimat itu dibentuk oleh sosial bahwa kalimat itu adalah kalimat sharih, begitu. Ay wadha'ahu syari'ah, ay tegasnya wadha'ahu syari'u, syariat yang memposisikan atau menjadikan atau menempatkan kadzalika, begitu makna apa kalimat itu memang ditempatkan, syariat yang memberikan penempatan bahwa kalimat ini punya maksud halit talak, halil nikah, gitu, perpisahan atau pengurai ikatan pernikahan. Syariat membuat kalimat itu untuk itu, begitu. Maka kalau kalimat itu diucapkan, maka tidak perlu cari makna lain dan tidak perlu tanya niatnya, karena kalimat itu memang dijadikan oleh syariat untuk maksud penguraian ikatan pernikahan. Kalau itu diucapkan, maka terjadi tanpa perlu dilihat niatnya, karena kalimatnya sudah sangat tegas. Ammal wa ammal kinayatu, sedangkan kinayah, ma huwa fa huwa ma yatawaqqafu 'ala niyyah, maka kalimat kinayah itu adalah fa huwa, dia adalah lafaz ma yatawaqqafu 'ala niyyah, yang untuk terjadinya talak, yatawaqqaf itu bergantung 'ala niyyati, kepada niatnya. Nah ini di footnote-nya bagus nih, wa bi ibaratin ukhra, dan dengan ibarat dengan makna yang lain, as-sarihu, kalimat sarih, lafadz sarih, ma la yahtamil zahiruhu, ma la yahtamilu zahiruhu ghairu talaq. Kalimat atau kata yang tidak mengandung secara zahir selain talak. Secara zahir maknanya enggak ada yang lain kecuali talak, itu namanya sarih. Wal kinayatu, dan kinayah, ma yahtamilu talaqu wa ghairuhu, ma yahtamilu at-talaqa wa ghairuhu. Kalimat yang punya makna talak, tapi juga punya makna selain. Maka karena punya makna selain talak, ya tawakofu ala niyah, dia butuh adanya niat. Lu ngomong tadi itu maksudnya talak, begitu. Gitu. Jadi pulang lu dah, sudah dah, gua gak mau lagi deket sama lu, gitu. Sudah pulang. Gitu. Kadang itu terjadi, suami lagi marah tuh kan gitu. Dagangan kagak laku di pasar, pas nyampe rumah bukannya disambut pakai senyuman, tapi malah ditagih. Gitu, bang, mana anak belum bayaran, mana 2 bulan. Terus lagi tadi orang ini datang lagi minta bayar kontrakan, kita nggak punya. Badan kesepe, otak lagi capek, badan lelah, pikiran kesel, hati juga lagi nggak mood. Lagi capek begini. Kalau bisa lu sono aja di rumah mak lu dah, gua mau sendiri di sini. Lu di rumah mak lu aja di sono gitu. Jangan di sini, gua capek banget. Itu kan juga maknanya perpisahan. Lalu apakah apa yang dimaksud itu talak? Nah, itu butuh niat. Lu kemarin ngomong kayak gitu maksudnya apaan tuh? Gitu. Itu namanya kinayah. Kalimat atau kata yang mengandung makna talak secara zahir, mengandung makna talak tapi juga punya makna yang lain, gitu. Artinya tidak secara zahir, mohon maaf. Jadi di dalam kalimat itu ada kandungan makna talak tapi juga ada kandungan yang bukan talak. Makanya fa huwa ma yatawaqqafu 'ala niyyah. Wa hadza bil ijma'. dan ini adalah ijma. Artinya ijma'nya itu maksudnya ijma' kesepakatan ulama tentang dua kalimat lafaz talak itu ada sharih, ada kinayah begitu. Artinya kalau ada yang mengingkari bahwa talak itu ada yang kinayah, ah, berarti dia melanggar ijma', dosa. Kita enggak boleh mengingkari. Ada kalimat talak yang enggak butuh niat harus jadiin talak. Maksudnya jangan dihukumin. Ah, jangan-jangan lagi gila. Enggak, udah kalau sharih ya sharih. Kalaupun ada kinayah kita bilang kinayah, itu ijma'. Wala yaqa'ut talaqu fil kinayati bila niyatin, dan tidak ada yang namanya talak fil kinayah dalam kalimat lafaz kinayah bila niyatin tanpa adanya niat. Jadi yang namanya kinayah butuh niat untuk terjadinya talak. Wallahu a'lam. Qala, kata Imam Syahabi Syuja, fassarihu salasatu alfaz. Ya, nanti yang sharih ini dijelaskan oleh ulama apakah yang sharih itu adalah kalimat yang diucapkan oleh orang-orang sekitar, apa sharih itu adalah kalimat yang sudah ditetapkan oleh syariat. Artinya ada teks, ada nas yang zahir dari Al-Quran atau hadis Nabi untuk mengatakan ini loh sharih. Apakah sharih juga bisa dimaksudkan untuk kalimat yang semua orang kayak kita nih. Kita kan kalimat sharih ini cerai. Cerai itu bagi kita kalimat sharih. Apakah cerai itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai kalimat sharih? Karena secara sosial walaupun cerai itu kan tidak ada teks dalam Al-Quran. Tidak ada teks kan memang bahasa Indonesia gitu. Jadi kan maksudnya apakah sharih itu, kalimat yang dikatakan sharih itu memang kalimat yang memang dimunculkan oleh syariat? Atau boleh gak sosial melahirkan kalimat kemudian syariat bilang itu juga sharih gitu. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita terusin besok nih. Jam 6 gitu. Jadi biar bacanya pas nih satu baris matan beserta penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah kita lanjut. Teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para kiai, para ajengan, para masyayikh, termasuk teman-teman sarjana muslim. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Adzanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.